Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sedere-sedere jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang kawula hormati, ingkang mugi-mugi dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur monggo kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalu punika kita dipertemukan, kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita saged ngelajengaken kebaikan, kita bisa melaksanakan, ngelajengaken, melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Quran. Pada malam hari ini kita badhe bahas surat Al-Ma'idah ayat 27. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, nyeritakan dan menjelaskan tentang ibadah kurban yang dilakukan pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Pelaksanaan ibadah kurban pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Yeah. Alhamdulillah, insya Allah sekedap malih sebentar lagi kita juga akan memasuki atau akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha. Salah satu dari ibadah pada Hari Raya Idul Adha adalah ibadah kurban. Maka monggo kita persiapkan ilmu kita, kita persiapkan ya segala hal yang bisa membantu pelaksanaan ibadah pada hari raya Idul Adha tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba'a bani Adam. Ceritakanlah, ya Allah Subhanahu wa taala dawuh perintah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakanlah wahai Muhammad alaihim kepada mereka. Ya, nanti yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah pada saat itu. Karena ayat ini mandap nggih turunnya di kota Madinah, di mana kadah tiang-tiang Yahudi yang hidup di kota Madinah. Tujuannya agar tiang-tiang Yahudi tadi bisa mendengar dan bisa tertarik masuk agama Islam. Karena kisah Nabi Adam atau kisah putra dari Nabi Adam juga disebutkan nggih disebataken wonten ing kitab mereka, kitab Taurat juga ada di dalam kitab Injil. Ingkang nedahaken bahwa sebenarnya sama ajaran kitab Taurat, sama ajaran kitab Injil, sama ajaran Al-Qur'an, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersumber dari satu, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ceritakanlah kepada mereka naba'a bnai Adam, kisah cerita dua putra Nabi Adam alaihi salam yang dikenal di dalam buku-buku tafsir dengan nama Habil dan Qabil. Ya, dan kisah cerita memang banyak sekali nih, di dalam Al-Qur'an, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hampir sepertiga sak pertelon Al-Qur'an niku isinya cerita, kisah-kisah yang nyata, kisah-kisah para nabi, para rasul, dan kisah-kisah yang lainnya. Karena memang kisah itu akan menimbulkan kesan yang lebih baik. Ya, bisa tertarik orang mendengar cerita, tak ceritani. Kisah itu akan menarik perhatian. Sehingga kita mengambil pelajaran. Pelajaran yang baik kita tiru, ingkang jelek awon kita tepi. Idh qarraba kurbanan, pada saat dua putra Nabi Adam tersebut mempersembahkan kurban. Ya, arti kurban artinya qarraba yuqarribu, pendekatan diri kepada Allah. Sesuatu ingkang dipersembahkan, nggih, suatu barang ingkang diparingaken dumateng Allah sebagai persembahan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Nggih, kurban niku artosipun cerak, dekat, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatukub bila min ahadihima, maka diterima, ditampi korbanipun salah setunggal dari dua putra Nabi Adam tersebut. Walam yutaqabbal minal akhor, dan tidak diterima, mboten ditampi saking salah setunggalipun yang lain. Qala la'aqtulannak, maka tiang atau yang tidak diterima tadi korbannya timbul rasa marah, timbul rasa emosi, iri dan dengki, hasad, sehingga berkata, aku pasti akan membunuhmu. La aqtulannak, ya, kepada sederekipun. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka Habil yang diterima kurbannya tadi menjawab, innama sesungguhnya Allah hanya menerima kurban ibadah saking tiang-tiang ingkang bertakwa. Artosipun saya tidak salah, salahku apa? Ya, karena Allah itu menerima kurban saya, apa yang salah dari saya? Seharusnya introspeksi diri sendiri, kenapa korbanmu tidak diterima, tidak menyalahkan orang lain. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, sedikit kisah dan cerita tentang ibadah korban yang ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, monggo kita bahas insyaallah lebih lengkap, lebih luas tentang kisah tersebut. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim." Bacakanlah kepada mereka. Ya, ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan, menceritakan. Niki nedahaken bahwa kisah atau cerita tersebut sangat penting nggih, menawi boten penting untuk apa diperintahkan untuk diceritakan nggih. Maka dawuh Allah sampai perintah, dan perintah itu wajib harus dikerjakan. Niki nedahaken bahwa memang kisah tersebut penting, dan kisah ini terkandung manfaat nggih, insyaallah terkandung pelajaran-pelajaran ingkang sae sanget, ingkang saged kita petik, saged kita tiru, kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini terdapat pelajaran yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Artinya apa? Kita ambil ingkang sae nopo, kita terapkan, kita tiru. Ingkang boten sae kita jauhi dan kita tebihi tadi. Alaihim, kepada mereka. Ya, yang dimaksud mereka di situ asalnya adalah orang Yahudi zaman Rumiyin, saat ada di kota Madinah. Akan tetapi tentu saja kisah ini juga berlaku bagi kita umatnya, umat Islam. Kita baca, kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam kisah ini. Ya, kemudian tujuan nih, maksud kenapa Allah Subhanahu wa taala itu perintah dawuh dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados nyeritakaken kalih tiyang Yahudi. Tujuannya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Agar tiang-tiang Yahudi itu tadi tertarik dengan agama Islam dan juga purun melebet agami Islam. Oh, ternyata Al-Quran itu isinya sama dengan kitab Taurat. Ya, coba baca Al-Quran, ternyata banyak yang sama. Ya, memang Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadaihi, membenarkan. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya Taurat, membenarkan kitab-kitab sebelumnya Injil. Cuma memang kitab Taurat, kitab Injil, ya saat itu dan saat ini telah banyak mengalami perubahan, telah banyak ditambah, dikurangi dan yang lain-lain. Akan tetapi kalau kitab Taurat yang asli, kitab Taurat yang belum banyak dirubah, itu banyak sekali persamaan. Ada kisah Nabi Adam sama. Dalam kitab Taurat ada kisah Nabi Adam alaihissalam, ada kisah Nabi Nuh alaihissalam, ada kisah-kisah nabi-nabi yang lain. Demikian pula kitab Injil dan juga kitab Al-Quran. Sehingga nopo nedahaken bahwa sesungguhnya Taurat, Injil dan Al-Quran itu berasal dari sumber yang sama, berasal dari Allah Tuhan dan Rob semesta alam. Kalau tiang-tiang Yahudi tadi purun memahami, mau menghayati, memahami maka insya Allah akan terbuka hati mereka. Gih, seperti nopo kisah, gih, ceritanipun Raja Najasyi. Raja Najasyi itu Raja Habasyah atau sekarang dikenal dengan Ethiopia. Gih, zaman dahulu Ethiopia itu ada kerajaan yang sangat besar, dikenal dengan kerajaan Habasyah, ya, kemudian rajanya Najasyi. Dan Raja Najasyi itu beragama Nasoro, agama Kristen. Kemudian saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat waktu itu di kota Mekah banyak disiksa, disakiti oleh tiang-tiang kafir musyrik, maka sebagian sahabat itu hijrah, nggih, hijrah saking Mekah numpak kapal, nggih, ke negeri Ethiopia, ke Afrika. Kemudian saat di Ethiopia, di Afrika, di tadi Habasyah tadi, Raja Najasyi itu bertanya apa yang diajarkan oleh Muhammad Nabi kalian. Maka dibacakan, salah seorang sahabat membacakan surat Maryam. Ini surat Maryam cerita tentang Nabi Zakaria, ada kisah tentang Nabi Yahya, ada kisah tentang Bunda Maryam. Maka saat mendengar surat Maryam tadi, Raja Najasyi dan juga para pendeta-pendeta itu nangis, meneteskan air mata sampai jenggot-jenggot mereka itu basah karena banyaknya berbes mili apa air mata mereka, dan mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an itu berasal dari miskat, ya, miskat itu sumber yang sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro itu mau membaca Al-Qur'an dengan jujur dan dengan penuh istilahnya penghayatan, pemahaman, maka mereka akan masuk agama Islam karena sama, banyak sekali kesamaan antara Al-Qur'an, Taurat dan Injil. Bahkan Al-Qur'an lebih lengkap, Al-Qur'an itu lebih luas ceritanya, lebih lengkap pembahasannya. Ya, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita untuk menceritakan kepada orang-orang Yahudi tentang kisah dua anak Nabi Adam. Ya, dan nama kedua anak Nabi Adam adalah Qabil dan Habil. Ini di dalam kitab-kitab tafsir, ya, walaupun tidak ada dalil dalam Al-Qur'an ataupun hadis, tetapi ini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir seperti itu dari Israiliyat. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, idzqarraba qurbanan, ceritakanlah kepada orang Yahudi tentang kisah dua anak Nabi Adam yang diperintahkan untuk mempersembahkan suatu kurban, suatu ibadah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurban itu merupakan ibadah yang telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Di ibadah kurban artinya beleh binatang, beleh mindo atau membeleh sapi atau yang lain dalam rangka pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya zaman kita, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Kita ngertos juga bagaimana kisah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah ganti dengan domba yang besar. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim, zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama itu pun sampun enten, sudah ada syariat istilahnya menyembelih binatang untuk Allah dalam rangka pendekatan seorang hamba, seorang manusia kepada Tuhannya, kepada penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini nedahakan bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat baik, ibadah yang sangat mulia. Karena apa? Karena sudah ada sejak zaman dulu dan tidak dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cocok dan sesuai dan bermanfaat, bermanfaat di setiap zaman, setiap tempat, setiap waktu, mempunyai manfaat di dunia, juga manfaat di akhirat, ibadah kurban ini, sehingga selalu ada di setiap zaman, setiap waktu, dan setiap masa. Kalau seandainya ibadah kurban itu tidak baik, tidak bermanfaat, mungkin sudah dihapus, karena memang ada ibadah-ibadah zaman dulu ada, tapi sekarang tidak ada. Karena mungkin tidak sesuai dengan zaman, tidak cocok dengan waktu. Ya, seperti zaman Nabi Musa alaihissalam itu bertobat dari dosa kesyirikan dengan cara bunuh diri. Ya, kalau ingin tobat, dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu harus bunuh diri. Ini zaman dahulu. Ya. Tetapi pada zaman sekarang Allah hapus syariat tersebut, ya, karena tidak sesuai, tidak cocok pada zaman kita. Zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam ada sujud kepada orang tua. Seorang anak itu menghormati orang tua dengan sujud di kakinya, sujud di telapak kakinya. Ya, itu zaman dahulu Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi pada zaman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini nedahakan ada ibadah-ibadah zaman dulu baik, zaman dulu diperintahkan, tetapi saat ini sudah dihapus dan dihilangkan. Ya, tetapi kalau ibadah kurban itu sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang masih ada. Niki nedahaken manfaat yang besar dan kemuliaan yang luar biasa dari ibadah kurban ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab mereka berkorban. Kenapa dua anak Nabi Adam itu diperintahkan untuk berkorban? Maka sebabnya adalah berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Bapaknya Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan dua anaknya, Qabil dan Habil, itu untuk mempersembahkan kurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan masalah mereka berdua berkaitan dengan pernikahan. Ya, ada masalah zaman mereka, yaitu bahwa Nabi Adam alaihissalam punya istri Hawa, ya, Siti Hawa, yaitu setiap kali lahiran atau setiap kali punya anak itu selalu kembar dua. Jadi kalau Hawa itu lahiran punya bayi itu selalu laki-laki perempuan, langsung dua. Ya, jadi bayinya itu kembar dua, satu laki-laki, satu wanita. Itu seperti itu terus sampai 20 kali Hawa itu lahiran, sehingga anaknya itu 40. 20 kali lahiran, ya, setiap lahiran itu dua anak. Sehingga anak Nabi Adam dan Hawa itu 40. Ya. Dan saat lahiran nggih, Qabil ini laki-laki nggih, itu ada pasangan, ada pasangan seorang wanita, ya, dan pasangannya Qabil itu cantik nggih, Qabil itu laki-laki yang putih ganteng, dan juga pasangannya dulu saat lahiran itu seorang wanita yang putih dan cantik. Kemudian berbeda dengan Habil, saat Habil lahiran itu kulitnya agak hitam dan juga tidak tampan, dan juga wanita nggih, pasangan dari Habil itu juga berkulit hitam dan tidak terlalu cantik. Kemudian saat mereka dewasa, Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah untuk menjodohkan, ya, saling dinikahkan. Tapi enggak boleh nikah dengan pasangannya, ya. Jadi Qabil itu harus nikah dengan wanita Habil tadi, pasangannya Habil, sedangkan Habil nikah dengan pasangannya Qabil. Ya, sehingga Qabil yang ganteng dapat wanita yang kurang cantik. Sedangkan Habil tadi dapat wanita yang putih dan cantik. Ya, itu kisahnya seperti itu. Sehingga Qabil tadi tidak terima, protes, saya enggak mau. Ya, saya pengin nikah dengan istilahnya tadi kembaran saya. Ya, kembaran protes kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian agar untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya sudah, sekarang kalian berkorban saja. Nanti persembahkan apa yang kalian punya. Kalau diterima Allah, maka itulah yang berhak untuk menikah dengan tadi wanita yang cantik tadi. Ya, maka setelah itu Habil berkorban dengan seekor kambing, karena Habil itu seorang peternak, punya banyak kambing, memilih kambing yang bagus dari hasil peternakannya, sing lemu, sing paling besar, yang gemuk, untuk Allah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil seorang petani kebun, memberikan kurban berupa gandum yang jelek, hasil yang sudah busuk-busuk, yang tidak bagus, dipersembahkan, dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kambingnya dibawa di tanah lapang, juga gandumnya itu dibawa di tanah lapang, ditunggu. Kemudian tiba-tiba datanglah api, ya, semacam beledek petir dari atas langit, yang memakan, menyambar kambing korbannya Habil. Ini menunjukkan yang diterima adalah kambing yang baik tadi dari Habil. Allah nampi dengan dibakar dengan api, sehingga hilang, ada kilat yang menyambar. Sedangkan korban yang berupa gandum yang jelek itu tidak disentuh api, masih utuh di tanah lapang tersebut. Ini menunjukkan bahwa korban Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tadi yang berhak untuk menikah dengan wanita yang cantik tadi adalah Habil, karena korbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kisah tentang sebab dari ibadah kurban mereka berdua. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan qala la aqtulannak, perkataan Qabil kepada Habil, aku pasti membunuhmu, karena semakin marah, semakin protes, iri, dengki. Ya, dengki, iri itu apa? Tidak senang tiang sanes mendapatkan kebaikan, gitu. Tiang sanes mau menikah, orang lain mendapatkan kebahagiaan, dia malah iri, serai, dengki. Itu penyakit Qabil. Ya, sehingga membunuh saudaranya. Maka sifat hasad yang ada dalam diri Qabil kepada Habil menghantarkan dirinya membunuh Habil. Ini ngatos-atos sih bapak-bapak, ibu-ibu. Salah satu dosa atau salah satu kemaksiatan yang harus kita jauhi, akhlak yang jelek, adalah akhlak hasad, iri dan dengki. Karena ini akhlaknya iblis ya. Iblis juga tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena sombong, karena iri, dengki. Kenapa Adam lebih baik dari saya? Kenapa Adam diperintahkan sujud? Ya, ada perasaan tidak senang. Kemudian juga dosa Qabil. Kenapa sampai tega membunuh saudaranya? Ini saudara kandung, sebapak, seibu. Tega mateni sedulur. Goro-goro iri dan dengki ini juga harus kita waspadai. Dan orang-orang Yahudi, kenapa orang Yahudi tidak menerima, tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal jelas di dalam kitab suci mereka kisah dan ciri-ciri Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah mengatakan orang Yahudi itu kenal dengan Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Dia sangat tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, Nabi yang benar. Tetapi tidak beriman karena iri. Kenapa Nabi yang terakhir itu berasal dari suku Arab, bukan Bani Israel, tetapi dari Bani Arab. Mereka mengharap, mereka menunggu Nabi itu berasal dari Bani Israel. Ya, tapi Nabi Muhammad itu berasal dari Bani Arab, sehingga tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Ini juga iri dan dengki, hasad tadi. Ya, maka kita harus mewaspadai, menjauhi. Sikap yang benar bagaimana, bapak-bapak? Kalau kita melihat, mendengar, mengetahui tiang sanes sederek kita bahagia mendapatkan kenikmatan, seharusnya kita nderek bingah. Kita harus ikut senang, ikut bahagia. Kita punya saudara, adik kita, mas kita mendapatkan nikmat, maka nderek bingah, saya ikut senang. Tetangga kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, nderek bingah. Kita ikut senang, ikut bahagia. Jangan sampai malah kita marah, kita iri dan dengki dengan kebahagiaan orang lain. Ini dosa yang sangat jelek yang harus kita jauhi. Ya. Kemudian saat Qabil mengancam dan akan membunuh Habil, maka Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima korban dari orang yang bertakwa. Korban saya diterima oleh Allah karena saya berusaha memilih barang yang terbaik. Sedangkan kamu tidak diterima karena kamu memilih barang yang jelek. Bukan salah saya, salah kamu sendiri. Ya, Allah itu menerima dari yang baik, orang-orang yang bertakwa, dengan cara memilih barang yang baik. Ya, ini Habil mengingatkan bahwa jika seseorang ingin diterima kurbannya, maka hendaklah dia bertakwa pada Allah. Ya, mengingatkan bahwa sebab kenapa kamu tidak diterima, ya salah kamu sendiri. Kamu tidak memilih takwa, itu artinya memilih jalan yang terbaik, memilih amalan yang terbaik. Dan di antara bentuk ketakwaan adalah memilih kurban yang terbaik. Kita persembahkan, kita berikan kepada Allah, tentu saja nggih sing paling sae. Karena Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah niku maha baik, maha suci, tidak menerima kejauhi ingkang sae. Ya, maka nanti kalau kita punya niat berkorban baik kambing atau sapi, maka berusaha memilih kambing yang terbaik, yang gemuk, yang besar, atau sapi yang gemuk, yang besar. Ya, karena insya Allah itu lebih baik dan lebih berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun golek sing murah, sing pokoke kur sing murah, kuru rapopo, sing penting murah. Ampun, cari yang murah, tapi berusaha carilah yang terbaik, bukan yang termurah, tapi yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kisah atau cerita dua anak Nabi Adam alaihissalam, ibadah kurban mereka. Semoga bisa kita pahami dan kita teladani, kita contoh ingkang sae pundi, dan juga bisa kita jauhi mana yang jelek, jangan kita tiru, kita tebihi, kita hindari. Ya, cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan napa ingkang dereng jelas, monggo dipersilakan.